mendoakan Syekh bin Baz dengan doa kebaikan, ahsanallahu ilaik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berbuat yang bagus untuk engkau wahai Syekh. Isi pertanyaannya qawlu ba'di ahlil ilm, yakni orang yang bertanya menukilkan perkataan sebagian ahlul ilm. Isi perkataannya inna fi'la hatibin fi'lu kufrin, sesungguhnya perbuatannya Hatib ibn Abi Balta'ar radhiyallahu anhu adalah perbuatan yang dinisbatkan kepada kekufuran. Perbuatan yang dinisbatkan kepada kekufuran, apa itu perbuatannya? Menjadi mata-mata. Yaitu dengan mengirim surat yang membawa adalah seorang perempuan supaya diantar ke Mekah memberitahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mau membuka Mekah atau Fathul Mekah dengan tujuan yaitu untuk menjaga keluarganya dan hartanya Hatib bin Abi Balta'ah, sehingga mata-mata tadi dianggap sebagai perbuatan yang dinisbatkan kepada kekufuran. Lakin Hatib mana'ahu minal kufr li'annahu min ahlil badr. Akan tetapi Hatib radhiyallahu anhu mana'ahu minal kufr, tercegah darinya kekufuran, yaitu dikarenakan dia termasuk ahlu badr, yang termasuk satu di antara para sahabat yang mengikuti perang Badar. Keutamaan terkhusus yang akan kita bacakan hadis terkait dalam masalah ini. Hal huwa wajihun, isi pertanyaannya terkait dengan sifat yang tadi telah dijelaskan. Hal huwa wajihun, wajih, bagaimana wajih di sini? Bimakna mutawajjah lahu wajhun, bahwasanya perkataannya sebagian ahli ulama mengatakan perbuatannya Hatib perbuatan kekufuran, tetapi tercegah dari kekufuran karena dia dari ahlul badr. Apakah ucapan tersebut wajih, yakni lurus begitu? Apakah termasuk segi yang benar ucapan tadi? Yaqulu li anna hadhi mu'alatun. Yaqulu, siapa yang bertanya, yang berkata? Orang tadi yang mengatakan menukilkan perkataannya ahlul ilm, yakni sebagian ulama mengatakan li anna hadhi mu'alatun, karena perbuatannya Hatib adalah termasuk mu'alat, yakni ada sisi loyalitas kepada ahlu kufur, ahlu syirik, yakni Quraisy Mekah. Fa'ajaba rahimahullah ta'ala al-zahir as-subhatu mana'a min takfirihi wa qatlihi. Yang zahir adanya subhah, subhah inilah yang mencegah dari pengkafiran terhadap Hatib dan mencegah dari terbunuhnya beliau. Apa subhahnya? Telah kita lewati kemarin, yaitu karena apa? Karena ingin menjaga keluarganya saja, bukan karena benci terhadap Islam, bukan benci terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ragu tentang Islam yang dipeluk oleh beliau. Maka adanya subhah, yakni kepentingan duniawi yang diinginkan. Jangan ngobrol sendiri. Menjauh-menjauh biar enggak ngobrol. Adanya subhah, yakni perbuatan Hatib tadi tidak soreh, tidak murni soreh, tidak murni gamblang bahwasanya Hatib benci terhadap Islam, ingin memenangkan musyrikin terhadap Islam, tidak soreh, tapi ingin menjaga sebagian keluarganya dan sebagian harta yang ada di Mekah sana. Jadi bukan murni ingin menguatkan musyrikin dan ingin melemahkan Islam, melemahkan kaum muslimin. Kalau murni karena itu, maka namanya tawali dan hukumnya adalah kemurtatan. Subhatu kaunihi min alil badr wa kaunihi ta'awwala. Subhanya beliau termasuk alul badr. Kedua, karena dia mentakwil. Isi takwilnya adalah punya kepentingan menjaga keluarganya dan hartanya yang ada di Mekah sana. Fastama'a lahu ta'wilu. Dan keberadaan dia alul badr. Terkumpul bagi beliau, terkumpul bagi hatib takwil. Dan satu lagi, yang kedua yaitu keberadaan beliau dari ahlul badr. Kenapa? Karena ahlul badr ada keutamaan yang terkhusus. I'malu masyitum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan wahai ahlul badr, sungguh aku telah mengampuni kalian. Fasara subhatan fi qatlihi wa kufrihi jami'an. Maka menjadi perkara yang samar dalam terbunuhnya beliau, kalau lah dia memang harus dibunuh, dan juga perkara yang samar menjadi kekufuran beliau kalau dia memang harus dikafirkan karena menjadi mata-mata. Wa illa, kalau lah bukan karena ada dua perkara tadi, takwil sama subha, la syakka anna tajassusa tawallin lil musyrikin. Wa illa, kalaulah tidak karena dua perkara tadi, wa illa. Nah, wa illa artinya apa? Dan kalaulah dan jikalaulah tidak karena dua perkara tadi, mentakwil dan termasuk dari alul badr keutamaan yang terkhusus, maka tidak ada lagi keraguan bahwasanya bertajassus menjadi mata-mata adalah termasuk tawallin. Yakni apa tawallin? Mudharatul musyrikin wa muawanatum alal muslimin, maka hukumnya kemurtatan. Yujibul qatl, menuntut harus terbunuhnya orang yang memiliki sifat tawalli tadi. Nah, menuntut harus dibunuhnya seorang yang memiliki sifat tawalli, diantaranya adalah tajassus, murni mencari kelemahan-kelemahannya kaum muslimin dan dikabarkan kepada musuh kaum muslimin di waktu perang. Mafhum di sini? Ini yang ditetapkan hukumnya. Jadi jasus maka hukumnya dibunuh. Perhatikan, jasus hukumnya dibunuh, mata-mata hukumnya dibunuh di saat peperangan tersebut. Sekarang kalau tidak di masa peperangan seperti dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah dimata-matai oleh orang-orang yang ingin mencari kelemahannya, atau mungkin dilaporkan kepada orang-orang zalim, apakah juga termasuk kekufuran? Kita tidak bisa menetapkannya, tapi minimal adalah sesat dan zalim dan curang dan buruk, jahat, dan semuanya terkumpul pada orang tersebut, walaupun kita enggak mengatakan kafirnya orang tersebut. Dan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala betapa banyak mengingatkan para jasus yang ada di majelis beliau. Dalam kitab-kitab beliau disebutkan, ya kan, memperingatkan pada para jasus yang duduk di majelis beliau dalam rangka mengintai ahlu sunnah wal jamaah. Dan tentunya jasus tadi dari pihak pemerintah dan juga dari pihak yang lain dari kalangan ahlul bidah. Dan ini adalah benar-benar sangat buruk. Kalau antum baca kitabnya Syekh Mukbil, antum akan menjumpai kalimat-kalimat beliau terkait dengan kritikan terhadap jasus, terhadap apa? Mata-mata. Dan dakwah salafiyah Tidak perlu dimata-matai kecuali dari kalangan pihak kufar. Dalam dakwah salafiyah mau dimata-matai apanya yang mau dimata-matai? Ya kan? Dakwah salafiyah bukan rebutan kursi. Bukan rebutan kekuasaan. Bahkan ingin kebaikan dari semua pihak. Baik pihak waliul amr, pemimpin dan yang lainnya. Komentar terhadap waliul amr bukan perkara yang tercela di pertengahan dakwah salafiyah. Kalau memang perkara-perkara yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana penetapannya ahlul ilm dalam hal ini? Dalam kitabnya Samukbul Tuhfatul Mujib Ala Aslatil Hadir Wal Gharib dijelaskan di sana komentar terhadap penyelisian para umara di mimbar Jum'ah pun tidak mengapa asal tidak merekrut massa untuk apa? Mengadakan pemberontakan. Itu siapa yang semukbil? Lain dengan orang yang memang penjilat dan hatinya kotor, setiap ada komentar terhadap apa yang dilakukan oleh para penguasa walaupun batil, udah dianggapnya apa? Merongrong. La ilaha illallah. Taib. Adapun Syekh Mukbil rahimahullah taala sebelum meninggalnya 2 bulan mencabut ucapannya terhadap pemerintah Saudi Arabia tok. Selainnya tidak. Itu dimuat di internet, antum cari di sana. Dicabut cuma dari pemerintah Saudi Arabia tok, selainnya tidak dicabut terhadap penguasa yang ada di seluruh dunia yang dikomentari oleh beliau. Kenapa dicabut? Karena ada permusuhan pribadi di zaman itu dengan Syekh Mukbil. Beliau didolimi dari pihak mata-mata yang ada di pemerintahan negeri Saudi Arabia sehingga beliau terusir. Kitab-kitabnya enggak boleh dibawa pulang. Maka sebagian ahli ilmu seperti Syekh siapa? Hasan bin Qasim Ar-Raimi memiliki kitab judulnya menyembelih siapa? Menyembelih Dr. Abdullah Bukhari judulnya. Judulnya menyembelih Dr. Abdullah Bukhari muridnya Syekh Rabi. Antum pernah baca itu? Enggak pernah? Baru-baru kemarin saya enggak pernah. Seharusnya dibaca judulnya apa? Menyembelih Dr. Abdullah Bukhari muridnya Syekh Rabi. Kenapa kalau disembelih? Karena pertanyaan Usama Mahri dari Indonesia telepon ke Abdullah Bukhari terkait pertanyaan yang khusus murid-muridnya Syekh Mukbil itu bagaimana. Dia langsung menyikat habis murid-muridnya Syekh Mukbil sekalian, gurunya disikat habis sekalian. Apa kata yang dikatakan oleh Abdullah Bukhari si doktor ini? Rojul katanya. Syekh Mukbil itu rojul, wong lanang sing lagi tobat, baru tobat 2 bulan sebelum meninggal dari pemikiran khawarid. Sirnya. La ilaha illallah. Akhirnya setelah dibantah, meleyot misalnya, maksud saya begini, maksud saya begitu, saya bukan maksud itu, dan semisalnya, maksudku dan maksudku. Judulnya menyembelih Abdullah Bukhari. Antum cari di internet ada itu, tulisannya Hasan Qasim Ar-Raimi, wong Banjarnegara. Hah? Wong? Orang Banjarnegara. Kelahiran Yaman. Mafhum? Menantunya Abu siapa? Abu Rijal. Pernah ditinggal di Surabaya sekitar 5 bulan belum ini. Sekarang beliau masih ada di Banjarnegara sana. Nah, itu seperti itu. Yang dicabut cuma kementerian terhadap negeri Saudi Arabia tok. Dan beliau mewasiatkan semua kitab saya yang tersitu termuat komentar terhadap negeri Saudi Arabia tolong dihapus karena sudah damai. Ada perdamaiannya kapan? Hah? Ketika beliau terakhir sakit harus diobatkan keluar dari Yaman. Ditawari sebagian orang untuk negeri masuk ke negeri Saudi Arabia, beliau wah saya malulah. Ada banyak komentar tentang negeri Saudi Arabia, masa saya masuk lagi ke sana gitu. Akhirnya dirayu-rayu, akhirnya apa? Masuk. Dan beliau punya harapan masuk ke negeri Saudi Arabia tanpa paspor. masih ketika masih sehatnya. Karena dia mah enggak mau dengan foto mati-matian. Tapi nampaknya tanpa paspor mungkin. Nah itu. Bahkan beliau pernah ditanya. Orang Jeddah bilang kepada beliau, "Saya ini mau belajar ke tempat kamu, Syekh, tapi repotnya saya harus foto dan macam-macam. Gimana kalau saya belajar di negeri saya sendiri?" "Itu bagus, jempol jawaban kamu itu. Pertanyaan kalian kamu itu bagus." Apa maksudnya? Ya kan? Daripada berfoto-foto, bagusan cari ilmu di negerinya sendiri. Itu pernah beliau dalam kitabnya Jabatus Sa'il. Tebel sekitar ratusan halaman, antara 600 atau 700 halaman itu. Tapi perhatikan. Jadi itulah jasus. Jasus itu seperti itu. Hukumnya adalah dibunuh. Tapi di masa peperangan antara Islam dengan kufar. Adapun dakwah salafiyah dijasusi, dimata-matai, dilaporkan kepada musuh-musuh dakwah tadi dari kalangan ahlu zalamah, orang-orang zalim. Ya, kita enggak bisa mengatakan kafir, tapi dolal dan buruk dan jahat. Kenapa? Karena usulnya dakwah salafiyah adalah bukan usul pemberontakan. Komentar ahlul batil terhadap para penguasa dan yang lainnya, ya kan? Ini bukan perkara yang asing di pertengahan dakwah salafiyah. Dengan syarat apa? Bukan yastasir. Apa yastasir itu? Memprovokasi. Demikian perkataan Syaikh Mubarak Rahmatullah dan yang lainnya. Baik. Maka kalau itu komentar tentang demokrasi dan semisalnya itu, demokrasi perkara batil. Maka kalau dakwah salafiyah dikatakan le alul ilm menghadapi semua alul batil, dari alul bidah, khawarij sampai para penguasa, semuanya adalah dihadapi. Itu dakwah salafiyah. Bukan kemudian mereka sebagai penjilat. Apa saja yang merasa enak di pertengahan kelompok tertentu, geng tertentu, maka sudah, maka dianggapnya apa? Pendukung dakwah. Maka menjadinya apa? Aliran semut. Aywa, aliran semut di mana ada gula maka dia di sana. Walaupun di sekitarnya apa? Kotoran. Tapi perhatikan ya, ikhwah. Jadi hukum menjadi jasus adalah termasuk tawalli lil musyrikin. Tawalli. Tawalli itu apa? Mengadakan mudaharatul musyrikin, pembelaan terhadap musyrikin, pertolongan terhadap mereka dan mencintainya sekalian demi kemenangan musyrikin atas kaum muslimin. Ini kemurtadan menuntut terbunuhnya orang tersebut. Waliyadha lama ja'a ainun. Ainun itu mata. Ainun itu bisa mata, bisa mata air, bisa apa lagi? Bisa duit juga ainun. Ainun apa? Duit juga ainun. Apalagi mata juga ainun, mata-mata juga ainun. Nah, maka untuk ini tatkala datang apa? Datang mata-mata punyanya musyrikin, yatajassas amal ayat yatajassas, dia mencari istikhbar. Bahasa sekarangnya mukhabarat. Nah, bahasa sekarangnya apa? Mukhabarat. Mukhabarat itu jasus. Istikbar, mencari khabar, mencari berita. Amara bi qatlihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya mata-mata tadi dibunuh. Nah, paham di sini? Dan kalau kita baca masdar apa? Jassun. Yata jassas itu matanya, maksudnya jassun. Qala Sa'il, berkata Sa'il, berkata orang yang bertanya, idan, jadi jasus la yuksalu wa laysa alaihi. Jadi kalau begitu jasus itu enggak dimandikan dan tidak disolati kalau sudah dibunuh. Fa'ajaba, na'am, iya. Enggak dimandikan dan tidak disolati. Dikubur begitu saja. Kuburannya enggak harus kepalanya di utara kalau orang Indonesia. Enggak harus menghadap ke kiblat, tapi apa? Dikubur saja. bisa dilungkerno, dilungkerno, bisa di apa? Buang kita ke kuburan, ke sumur kosong juga bisa. Itu jasus. Maka dalam hal ini perhatikan, bagaimana kalau ada mata-mata dari pihak pemerintah memata-matai dakwah salafiyah, kita doakan saja semoga mata-mata tadi mencari ilmu dan diamalkan ilmu tadi demi kepentingan dunianya dan akhiratnya. Maaf, kita enggak bisa berbuat selain itu. Doakan saja semoga baik. Kenapa? Karena dakwah salafiyah bukan dakwah mau rebutan kursi terhadap para penguasa. Kita disuruh ngurus satu RT saja enggak mau. Paling yang menasihati. Kenapa? Karena kalau menjadi seorang Pak RT, ketua RT, apa jadinya? Dia akan terkondisikan dengan sistem yang ada, maka akan berbenturan dengan agamanya. Ya toh. Bagaimana kita mau rebutan kursi sampai ke kursi kekuasaan yang tertinggi? Ini adalah tidak diangan-angan oleh seorang dai salafi. Fadal. Taib, lihat nomor 2 catatan kaki. Dinukil dari Syarh Zadil Ma'ad. Syarh Zadil Ma'ad. Jadi Syekh bin Bas mensyarah Zadul Ma'ad. Kaset nomor 7 bagian alif. Bagian A, cetakan Bardain, apa? Tasilat Bardain. Wa nahwuhu fi ta'liqat al-Baziyah ala Sahih Bukhari. Dan yang semisal dengan kalimat tadi dalam ta'liqat al-Baziyah. Catatan-catatan kaki yang di komentari oleh Syekh bin Baz. Artinya Syekh bin Baz punya catatan kaki terhadap Sahih Bukhari. Jilid ketiga. Halaman 295 li Ibn Manik. Faidatun qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi afaqallah. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, semoga Allah memberikan taufik terhadap beliau, falladhi fa'alahu Hatibun radhiyallahu anhu hadza min babit tawalli lil kufar. Wa tawalli lil kufar ridatun wal mani' min ridati Hatibin wa qatlihi majmu'ul amraini. Yang dilakukan oleh Hatib radhiyallahu anhu ini adalah termasuk bab tawalli lil kufar. Dan tawalli al kufar kemurtatan. Tawalli maksudnya disitu adalah mudaratul musyrikin wa muawanatum alal muslimin. Memberikan pertolongan terhadap kufar. Tapi yang mencegah dari kemurtatannya Hatib dan mencegah dari dibunuhnya beliau, terkumpulnya dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, subhalati aradat lahu. Perkara yang pertama adalah subha alati aradat lahu. Apa mana aradat di sini? Subha yang subhalati aradat lahu. Aradat lahu, aradat lahu, subha yang mengajak dia untuk berbuat seperti itu. Insyaallah demikian mengartikannya. Apa itu? Ayat takhidal yadan indal kufar yahmuna biya korobatahu. Dia mengambil yat, di sini adalah pertolongan maknanya. Biar dia ini punya tangan di sana. Biar ini dia punya apa? Punya andil di sisi kufar. Dengan andil itu dia bisa menjaga keluarganya. Yakni keluarganya dijaga oleh musyrikin, tidak dibunuh. Yahmuna biya qorabatahu. Kufar melindungi keluarganya karena dia memiliki apa? memiliki yad indal kufar. Apa yad di sini maknanya? Memiliki pertolongan terhadap kufar. Memiliki jasa. Aywa. Jalakhir. Memiliki jasa di sisi kufar sehingga mereka keluarganya hatib terlindungi. Ini yang pertama. Yang kedua, kaunuhu syahidah badrun. Keberadaan beliau hatib dan termasuk orang yang menghadiri perang Badar, ikut dalam perang di sana. Kok main sendirian 4 orang di situ gimana? Ya menghadap ke sini toh. Berarti kan? Fadani al-amrani man ahatiban min al-qatl wa min al-kufr. Maka dua perkara inilah mencegah hatib dari terbunuhnya beliau dan dari kekufuran. Fa'alahala muta'awilan. Dia melakukan itu tadi dalam keadaan beliau mentakwil. Apa bertakwil itu? Ya, mencari alasan. Bukan terang-terangan dia ingin kufur, bukan terang-terangan terhadap benci terhadap Islam. Wa wasadikun laisa bikadzibin, dia jujur, tidak dusta. Wa qala fal yumkin ayastami'a al-amrani fi man ba'dahu. Dan berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, apakah mungkin akan terkumpul dua perkara tadi pada orang setelah hatib? Dua perkara tadi apa? Perkara pertama subha, ada sedikit kesamaran. Aradat lahu, yang ya kesamaran, yang dengan kesamaran itu apa? Menjadikan dia samar. Apa mana aradat lahu? Kesamaran yang subha, yang aradat. Aradat itu menghalangi dirinya. Dia menjadi samar. Subha tadi menghalangi jernihnya pikiran, jernihnya pandangan. Itu namanya aradat. Mafhum? Ini terang begini, kemudian datang begini, seret. Itu namanya apa? Apa? Mendung dikatakan aridun. Karena apa? Menghalangi apa? Langit yang biru. Mendung itu dikatakan apa? Aridun. Menghalangi langit yang biru. Sana terang menjadi apa? Gelap. Nah, jadi subhat tadi yang menjadikan pikirannya hatib apa? Jadi apa? Tidak terang lagi. Itu namanya aradat lahu. Yang kedua apa? Dia men ya, dia apa? Alul badr. Dengan kesamaran tadi dia mentakwil kedua dari alul badr. Sekarang orang setelah hatib bisa enggak terkumpul padanya dua perkara tadi? Mungkin. Jawabannya ma yastami'ani, enggak terkumpul pada orang setelah hatib dua perkara tadi. Keutamaan yang ada pada hatib, kedua sisi pertama kesamaran yang ada yang menghalangi jernihnya pikirannya hatib. Jernihnya pikirannya hatib, dan satunya apa? Keutamaan yang ada pada hatib sebagai alul badr. Pada orang setelah hatib nampaknya enggak ada. Faman tajassasa 'alal muslimin yuqtal. Maka barang siapa yang menjadi mata-mata atas kaum muslimin, biar rahasianya kaum muslimin diketahui, maka dibunuh. Li'anna la yastami'u fihi al-amrani. Kenapa? Karena enggak terkumpul pada orang tadi dua perkara. Orang tadi setelah hatib. Mafhum di sini? Entah. Undur syarah Sahih Bukhari Kitabul Jihad Wasiyar lirrajihi. Syarat nomor apa? Syarit. Sin itu syarit. Sin itu namanya syarit kaset. Ada huruf tiga, apa, titik tiga. Sin 152 itu namanya apa? Kak syarit. Syarit itu kaset. Berarti kan Abu Baidillah. Kaset itu apa bahasa Arabnya? Syarit. Syaritun. Jamaknya apa? Asritoh. kaset-kaset. Maka judul kitabnya saya mufil apa? Ghoratul Asyritoh ala Al-Jal wa Sapsatoh, serangan kaset, serangan terhadap orang-orang bodoh dan orang-orang yang mengingkari kenyataan. Itu Sapsatoh. Syaritun jamaknya apa? Asyritotun. Haidar, ya, paham? Nanti bilang sama Abu Hasim, saya dapat faedah dari Abu Mas'ud. Apa? Syarit jamaknya Asyrito ya Abu Hasim gitu. Di sini sampai ngapal aja, tapi enggak dapat apa? Mufrodat gitu. Ya. Taib. Perhatikan. Jadi syarit nomor 152 bagian B, sesi B. Dan 153 bagian A, tasjilat roya biryat. Tasjilatnya ta itu tasjilat. Roya biryat ini diryat tasjilatnya. Baik, perhatikan. Wa qala syaikhuna Ahmad bin Yahya An-Najmi. Siapa yang bilang di sini? Siapa qailnya? Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Jadi beliau juga muridnya apa? Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi yang baru-baru ini meninggal di negeri Saudi yang di ujung sana. Di Jizan mana? Jizan enggak salah. Mudaharatul musyrikin wal kuffar 'alal muslimin bi ayyi naw'in min anwa'il mudahara sawa'un kana bi ifsa'i asraril muslimin aw bi ita'ihim silaha aw bi i'anatihim fi al-qital aw bi khidmatil muslimin lil kuffar kullu dhalika wal yadu billah yu'addu riddatan. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala memberikan pertolongan terhadap musyrikin dan kuffar untuk melemahkan kaum muslimin dengan bentuk apapun dari sisi pertolongan tadi, sama saja dengan cara menyebarkan rahasianya kaum muslimin, atau dengan cara memberikan senjata terhadap kufar, atau dengan cara menolong mereka dalam peperangan, atau bikhidatin, bukan khidmah, atau dengan menipu kaum muslimin demi kepentingan kufar, seluruhnya itu adalah terhitung sebagai kemurtatan wal iyadzu billah, dan semoga Allah melindungi kita. Mafhum? Nah. Kalau munafikin di zaman Belanda dulu bagaimana? Menang lodo melok lodo, menang Jawa melok Jawa. Nah, itu termasuk apa? Sifat tajasus, cari kepentingan saja. Mafhum di sini? Ini perkataannya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Memberikan pertolongan terhadap musyrikin dan kufar untuk melemahkan kaum muslimin dengan bentuk apapun, macam-macam bentuk pertolongan, sama saja dengan memberikan ifsa. Ifsa itu menyebarkan, menyebar rahasianya kaum muslimin, atau memberikan kufar senjata, atau menolong mereka dalam peperangan, atau dengan cara menipu kaum muslimin demi kepentingan kufar, seluruhnya adalah termasuk terhitung sebagai kemurtatan waliyadzubillah. Wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan kita minta kepada Allah al-afwah, pemaafan dan keselamatan. Wa ma udhira dhalika rajul alladhi kataba lil musyrikin illa li'anna qad sabaqa lahu annahu istaraka fi Badr. Dan tidaklah orang tadi dikasih udhur. Siapa orang tadi? Orang itu dikasih udhur. Siapa orang itu? Khatib. Tidaklah Khatib dikasih udhur yang dia menulis surat untuk kaum musyrikin memberitahu tentang niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Kenapa diudzur? Tiada lain dikarenakan beliau telah berserikat dalam peperangan Badar. Ini sebenarnya terlalu penjelasannya. Tsumma innahu abda udrohu, kemudian abda, abda yubdi ibda'an. Apa maknanya? Memaparkan. Kemudian Khatib memaparkan udzurnya. Wa in kana laisa bi mu'adzarin wa huwa annahu kana imru'un mulsaqan fi Quraisy. Sekalipun alasannya itu bukan alasan. Nah, alasan yang dipaparkan itu akhirnya apa? Tidak benar. Alasan yang dia ucapkan tadi, yang dia sampaikan pun itu alasan yang apa? Yang tidak, enggak berarti di sisi Islam. Maka wa in kana laisa bi mu'adzarin wa huwa annahu imru'un mulsakon fi Quraisy walam yakun minhum. Artinya orang ini adalah seorang yang dia itu punya hubungan dengan Quraisy dan dia bukan termasuk dari mereka. Fa'arada yattakhidha indahum yadan yahmuna biya ala ahlan ahlahu wa ma'alahu. Dia ini ingin mengambil jasa di sisi kufar, dengan demikian keluarganya bisa tertolong, hartanya bisa tertolong. Ini kemauannya siapa? Kemauannya Hatib radhiyallahu anhu. Idzan fa idza fa'ala dzalika man laysa lahu dzurufun mislu dzurufi dzalika rajul hatta walau kana lahu dzurufun la yajuz ay yaf'alahu walau fa'ala aidan falaysa lahu sawabiku kama kanat lidzalika rajuli ma rasul sallallahu alaihi wasallam kaunuhu isyaraka fi badr kaunuhu jahada ma nabi sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika mimma ja'ala al-amra fi haqqi ahwan lakin ghairuhum minan nas law fa'ala dzalika fa inna yu'tabaru fi haqqi kufran wal yadu billah intaha min syar. Nawaqidul Islam wajhu sisi sasibak tasjilat minhajus sunnah biriyat. Jadi apabila ada orang yang melakukan seperti pelaku, seperti perbuatannya Hatib, sementara dia enggak memiliki dhuruf, enggak memiliki keadaan-keadaan seperti keadaannya Hatib tadi, sekalipun dia memiliki keadaan seperti itu, enggak boleh untuk dia melakukan. Dan jikalaulah dia melakukan, ya, itu pun dia enggak memiliki sawabik, enggak memiliki apa? Enggak memiliki background-background yang dimiliki oleh siapa? Oleh Hatib. Nah, sawabik itu apa? Perkara-perkara yang telah berlalu dari sisi keutamaan. Background-nya Hatib apa? Background Badri. Nah, bukan sembarang orang. Maka kalau itu orang lain mau melakukan itu enggak bisa. Kenapa? Karena beliau Hatib memiliki keutamaan, yaitu istaraka fi Badr. Keberadaannya Hatib berserikat dengan Nabi di peperangan Badar. Kaunuhu jahada, keberadaan beliau berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya kullu dzalika, seluruhnya itu termasuk menjadikan perkara dalam haknya Hatib ringan. Ya kan? Dan ini juga berlaku dalam hukum-hukum kanun Prancis, kanun Belanda dan yang semisalnya. Ya kan? Betapa banyak mungkin mantan presiden yang mau harusnya apa diapakan? Dijerat dengan undang-undang kriminal tertentu tapi dimaafkan. Kenapa? Karena memiliki apa? Keutamaan seperti Pak Harto dulu. Ya kan? Yang seharusnya mungkin dijerat beberapa perkara tapi apa? Ya wis, memiliki keutamaan yang banyak. Ya toh? Ini bukan kita mengkiaskan, cuma kita menceritakan sebagaimana berlakunya sebagian undang-undang di negeri ini dan yang semisalnya. Cuma yang namanya tajassus, nah, tetap juga perkara yang jahat. Jahat. Taib. Ana guna. Lakin ghairuhu minan nas, tapi selain Hatib dari manusia. Law fa'ala dzalika, jika melakukan apa yang dilakukan oleh Hatib, maka sungguh teranggap dalam haknya termasuk kekufuran wal iyadu billah. Habis nukilan dari syarah Nawaqidul Islam sesi ba, kaset bagian ba, tasdilat minhajus sunnah biriyat. Ini ucapannya siapa? Syekh Ahmad bin Yahya an Najmi rahimallahu taala. Qultu. Qailnya adalah Fihri. Law qudira anna rajulan fa'ala kama fa'ala Hatib wa dhanna annahu la darara min fi'lihi fala raiba fi adami kufrihi bima bainahu wa bainallah wa kadza idza alimna minhu dzalika wa billahi taufik. Law qudira, jikalaulah ada, seandainya saja ada seseorang yang melakukan seperti kelakuannya, seperti perbuatannya Hatib, dan dia punya anggapan bahwasanya perbuatan tadi tidak berbahaya, enggak ada bahayanya, maka enggak ada keraguan, maka juga tidak termasuk kekufuran. Fima bainu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Kalau dia dibunuh oleh waliul amr, itu perkara hukum dunia. Tapi antara dia dengan Allah tidak kufur katanya. Mafhum? Ada orang yang sekarang ini punya perbuatan yang dilakukan oleh seorang seperti perbuatannya Hatib, antara dia dengan Allah tidak kufur. Tapi kalau dia kena hukum had, karena dia jasus, itu urusan hukum dunia. Ngapun? Nah, perhatikan di sini. Kenapa? Karena beliau mengatakan begini: "Fala raiba fi adami kufri fi ma bainahu bainallah." Antara dia dengan Allah enggak ada keraguan tentang tidak kafirnya dia. Tapi bisa juga dia terbunuh. Kenapa? Karena menurut undang-undang berlaku dia sebagai orang yang kena hukum apa? Hukum menjalani hukum yang harus dibunuh dia. Karena apa? Karena jasus. Wabillahi taufik. Wa qala Syekh Shalih Fauzan fi silsilati syarhil rasail safha 140 fi'lu Hatibin aw fa'ala Hatibun ma fa'ala. Fa'ala Hatibun ma fa'ala li'annahu ta'awwala li nafsi wa dhanna anna hadha mimma yadurul muslimin. Wa dhanna hadha ma yadurul muslimin walidzika Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhu li'annahu hasala minhu khata'un an ta'birin wa lahu sabiqatun kaffarat anhu ma hasal. Berkata Syekh Shalih Fauzan dalam silsilah Syarah Rasail halaman 240, perbuatan kehatipa apa yang beliau perbuat itu adalah pentakwilan dari pribadinya beliau, dan dia punya anggapan bahwasanya perbuatan dia itu tidak membahayakan kaum muslimin. Maka oleh itu Rasulullah SAW tidak mengkafirkan Hatib li'anna hasala minhu khata'an. Karena terjadi dari beliau ini adalah kesalahan berangkat dari mentakwil, dan dia memiliki sawabik, memiliki apa? Memiliki background kebaikan masa lalu yang baik, yaitu alu badr. Kafarat anhu ma hasala. Apa kafarat? Menebus dari kesalahan dia apa yang telah terjadi. Tapi walaupun demikian tercela, bukan kemudian enggak perlu dicela. Sehingga dikatakan oleh Umar apa? Ya'ni ya Rasulullah adrib hunuka hadal munafik. Ya Rasulullah, berikan aku kesempatan untuk penggal lehernya Hatib ini karena dia munafik. Dicela, dan celaknya Umar tidak dibentak oleh Nabi, tapi dibiarkan, cuma dikasih udur. Dia adalah ahlu badar, bukan kemudian enggak boleh dicela. Dicela. Nah, walaupun dia dapat udur tidak menjadi kafir, tapi dicela, dan udur enggak dibun tapi tercela radhalan anhu. Paham? Dan perkara yang terkait dengan celaan terhadap seorang sahabi seperti itu, nah, kita bukan mencelanya, tapi memang yang mencela siapa? Umar dan diantara yang lain. Sampai hari ini perbuatannya menjadi cerita sampai kiamat, bukan kemudian berhenti. Tetap diceritakan. Paham di sini? Dan tentunya perbuatannya Hatib ini lebih besar, lebih berat, jauh daripada perbuatannya apa? Tiga orang yang apa? Gak ikut perang. Tapi kenapa mensikapi tiga orang tadi beda dengan mensikapi Hatib? Bahkan sampai dihajar berapa hari? 50 hari. Nah, itu penjelasannya dalam Jadul Ma'ad panjang lebar oleh beliau Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Perbuatannya Hatib lebih dahsyat parahnya daripada perbuatannya apa? Ka'ab bin Umar Malik dengan dua kawan-kawannya. Tapi tindakannya Nabi dan para sahabat terhadap tiga orang tadi beda dengan tindakannya terhadap Hatib. Karena apa? Ada sisi beberapa perbedaan yang antum bisa lihat di sana dalam kitab Jadul Ma'ad. Maka oleh itu, perhatikan, kejahatan dalam dakwah salafiyah, ya kan, walaupun dari seorang yang memiliki keutamaan, enggak boleh kemudian ditutup, tetap juga harus dibentangkan. Kenapa? Karena demi menjaga kemurnian dakwah ini. Mafhum? Ha. Tayyib alhamdulillah rabbil alamin.